walam yustamal fil Quran illa lil batil waqad istu'mila fi ghairihi lis sahih kaqawli Hirqal bin Sufyan za'amtu wa qawli za'amta wa kaqawli Abi Talib fi madhhin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ud'awtani wa za'amtu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina qala as-subki ولكن إذا تأملته وجدته يستعمل حيث يكون المتكلم شاكا فهو كقوله لم يكن الدليل على صحته وإن كان صحيحا في نفس الأمر انتهى وجعلت بمعنى تقدت وظننت وهي تفيد الرجحان في الخبر كزعم وحجوت بفتح الهاء أوله ثم جيم مفتوحة أيضا ثم واو ساكنة بمعنى ظننت واعتقدت وعددت بمعنى ظننت فإنها من أفعال هذا الباب على ما ذهب إليه الكوفيون وابن أبي الربيع واختاره ابن مالك فإن كانت بمعنى حسبته بالفاء أحسبه بالضم أي عددته أحسبه بالضم أي عددته تعدت إلى مفعول واحد فقط وهب بسكون الباء بصيغة الأمر ولا يستعمل في غيرها وهي للرجحان بمعنى حسب والغالب تعديها إلى صريح المفعولين وقوعها على أن وصلتها قليل وليس بلحن لقول بعض العرب هب إن أبانا كان حمارا وفي الصحاح وهبني فعلت ذلك أي اهسبني ولا يقال هب أني انتهى ويوجد فيما وقفت عليه من نسخ هذا الكتاب بلفظ فوهبت وهو غلط فإن وهب ستأتي في أفعال التصوير وجدت وهي تفيد في الخبر اليقين كقوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ومصدرها الوجدان كما قال الأخفش وقال السيرافي مصدرها الوجود فإن كانت بمعنى الإصابة كقول المتنبي والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم فصل وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد صفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها وهي نوعان أحدهما أفعال القلوب وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت. Hadis itu ya. Adapun dhanna dan teman-temannya maka semuanya masuk ya masuk kepada mubtada dan khabar setelah mengambil fa'ilnya. Kemudian amalannya menasabkan keduanya mubtada dan khabar sebagai dua maf'ulnya. Dan dia, hia kembali ke mana? Ya, dhanna wa akhawatuha, dhanna dan teman-temannya ada dua macam. Macam yang pertama, af'alul qulubi. Af'alul qulub, yaitu dhanantu, hasibtu, khiltu, ra'aitu, alimtu, za'amtu, ja'altu, hajautu, alatu, wahab, wawajadtu, dan seterusnya. Ya, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang qaulul musannif ahaduhuma ya. Ahaduhuma ay annawaini, salah satu dari dua macam ini yaitu af'alul qulub, fi'il-fi'il yang berkait dengan hati. Summiyat bidzalika li'anna ma'aniyaha min al-'ilmi wadh-dhanni wa nahwiha qa'imatun bil qalbi ومتعلقة به من حيث إنها صادرة عنه لا عن الجوارح والأعضاء الظاهرة. Disebut fi'il-fi'il ini dengan af'alul qulub karena makna-makna fi'il ini berupa ilm, pengetahuan, ilmu, yakinan, juga dugaan dan yang semisal keduanya. Makna-makna tersebut tegak dalam hati dan berkaitan dengan hati. Dari sisi bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut bersumber dari hati, bukan dari anggota badan.

yustamal minhu ghairu sighatil amr. Wahada alladhi dhahaba ilayhi al-a'lam was sahih annaha tatasarruf. Haka ibnu Sukait ibnu Sakit ibnu Sikit ta'allamtu anna fulanan kharij. Intaha. Wa fi syarih as-sudur lil 'isami wa hiya mutasarrifah bila khilaf wal ghalib fiha wuqu'uha ala anna wasilataha ala an wasilatuha intaha an wasilatuha ala an wasilatiha intaha wa qawluhu bila khilaf mardudun fa innal khilafa fiha mashhurun thumma syuri'al musannif syara'a thumma syara'al musannif fi dhakara fi dhikri mithli al-af'al allati dhakaraha muqaddiman lil awwal fal awwal ala tartib alladhi dhakarahu faqal nahu zanantu zaidan qa'ima wa i'rabuhu zanantu fi'l wa fa'il zanna fi'lun madi tansibu maf'ulain wa ta dhamir muttasil fi mahalli rafi fa'il zaidan maf'ul awwal li zanantu wa qa'ima maf'ulun thani wa hasibtu zaidan aliman wa i'rabuhu hasibtu fi'lun wa fa'il hasiba fi'lun madi min akhwati dhanna tansibu maf'ulain wa ta fa'il zaidan maf'uluha al-awwal wa alima maf'uluha al-thani wa qawli syair hasibtu tuqa wal juda khairu tijarah rubahan idza mal mar'u asbaha saqila qalahu lubait ibnu rabi'ah al-amiri wa huwa min qasidah min at-tawil al-lughah hasibtu bima'na tayakontu la bima'na sarat la bima'na sirtu za hasiba za hasabin wattuqa masdar ittaqa idza tanaba an-nawahi wamtisal al-awamir wal judal qaram wa tijarah taqlibu al-mal ligharadir ribh wal muradu biha huna al-muktasib wa khairuha huna litafdil falidha istawa fihi al-mudhakkar fihi al-mudhakkar wal muannas wal ifrad wa diddahu wal ribah bifatih ra wal robah bifatih ra wal robah wal ribah bikasriha wahidun wa fil qamus rabbaha fi tijaratihi ka'ilm istashfa warabah warribah bikasir watahrik kahis wakishab ismun maribah ma rabbah walmar mas muslas muslasul mim li insan awir rijal awir rajul wala yujma min lafzihi wa sumi'a mar'un kemudian masih pembahasan tentang makna wajada. Telah disebutkan di atas bahwasanya wajada apabila bimakna asaba mendapati ya, menemukan ta'addat ila maf'ulin wahid maka dia hanya butuh kepada satu maf'ul au bimakna al-istighna atau dia bermakna istighna merasa cukup merasa kaya lam tata'adda maka dia tidak lagi muta'addi. Wajada Zaid sudah merasa kaya, merasa punya apa-apa. Ya. Minal wujudi, ini diambil dari kata wujud, bi ma'na al-istighna, dengan makna al-istighna, merasa kaya.